Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqih, ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis pada bab adabul yatim. Hadis pada bab adab al yatim. Naam, man yahfaz al hadis? 1, 2, 3, 4. Taib, Nurit Ahmad. Ya Allah, Ahmad Bajuber. Bismillah. Inni barakallahu fiik. Tayib, yang lain tadi siapa yang angkat tangan? Angkat tangan semua. Yang kita pilih 4 atau 5. Enggak semua, angkat tangan semua. 1, 2. Tayib, Hisham yang kedua. Ya Allah, Hisham, bismillah. Barakallahu fiik. Hammam. Naam, barakallahu fiik. Hudzaifah. Ammar tadi ngacung, angkat tangan. Hah? Ya Allah. Shumaisata. La adribu. Barakallahu fikum. Yang tidak membaca jangan bersedih. Ya. Dipilih tadi yang jarang, bahkan mungkin sebagiannya tidak pernah sama sekali. Nah, pada malam hari ini walhamdulillah kita amat sangat berbahagia. Ya. Ketika ada sebagian dari tulab yang tidak pernah sama kali semenjak nginjak Ibnu Umar sampai pada hari ini, ya, belum pernah sama sekali membaca. Walhamdulillah, hati ini berbunga-bunga rasanya. Barakallahu fikum. Jadi yang sering ketika anda suruh sekarang jangan bersedih, ya. Al-ajr indallah. Dan ini kembali kepada antum. Tayyib, khalas. Naqra al-kitab karena waktu yang sangat pendek. Naam. Siapa ini? Abdullah mana? Abdullah. Abdullah Aceh, enggak ada. Abdullah Aceh enggak ada. Huri, Ahmad Huri. Ada. Ya Allah. Irfa' sautak. Bab fadl man mata lahul walad. Naam. Bab selanjutnya yaitu bab keutamaan siapa yang meninggal anaknya, ya. Siapa yang anaknya meninggal. Artinya seseorang ketika mempunyai anak kemudian anaknya meninggal. Ya, ada fadilahnya. Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya yang demikian ini ada fadilahnya. Kemudian beliau di sini memasukkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ismail. Ya. Ismail telah lalu. Oh, Ismail siapa di sini ada yang tahu? Bin Abi Uwais. Naam. Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. Ah. Siapa Malik di sini? Huzaifah. Ah. Siapa Malik di sini? Tayyib, depannya Zayyan. Siapa Malik di sini? Hammam. Malik di sini siapa? Yang mengambil dari Ismail bin Abi Uwais. Telah lalu kita ambil sanad hampir sama, ya, sanad yang sama. Nah, Sa'di. Imam Jirah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Naam. Ibnu Shihab qala an Ibnu Shihab. Ibnu Shihab. Abu Bakar, mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Ibnu Shihab. Ha, Faqih. Abdullah Faqih. Ibnu Shihab Iban. Intibih. Hati-hati, ya. At. Nah, Ammar. Iqbal. Ah, Aden. Mana Aden? Az-Zuhri, ya, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Qala an Ibnu Al-Musayyib. Siapa Ibnu Al-Musayyib? Ada yang tahu? Sa'id Ibnu Al-Musayyib, ya. Beliau adalah Sa'id Ibnu Al-Musayyib bin Hazn, ya. Bin Hazn bin Abi Wahab bin Amr Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Makhzumi, ya. Al-Makhzumi. Ya, ikhwah, dulu kita mencatat. Ya, kita dulu mencatat nama-nama ini. Penting antum punya buku khusus tentang asma ruwat, ya. Tentang nama-nama perawi. Beliau Sa'id ibn al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahab bin Amr Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau adalah imam ahli Madinah. Bahkan dijuluki Sayyidut Tabi'in, ya. Dijuluki Sayyid At-Tabi'in. yaitu pembesarnya tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah siapa? Setelah sahabat, ya. Namun beliau melihat iddat sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman dan seterusnya. Bahkan beliau melihat Umar, namun tidak disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Umar, ya. Wallahu alam. Ada yang menyatakan min ahli ilm beliau meriwayatkan hadis dari Umar, namun beliau dilahirkan pada masanya Umar bin Khattab, ya. Yang jelas melihat dilahirkan pada kekuasaannya Umar ibnu Al-Khattab, Sa'id ibnu Al-Musayyib. Yang kemudian ada satu kisah, ya, yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang kami sampaikan pada dars kemarin terkait dengan ucapan Ibnu Al-Qayyim yang menyebutkan nama itu ada pengaruhnya dengan yang diberi nama. Maka kita diperintahkan untuk mencari nama yang baik. Kakek beliau namanya Hazn. Ya, kakek beliau namanya Hazn. Apa artinya Hazn? Sedih, ya. Artinya sedih. Satu ketika Hazn ini datang kepada Rasulullah SAW. Riwayat seingatan ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mursal, dikisahkan oleh beliau sendiri. Riwayat yang kedua lebih sahih dengan sedikit perbedaan. Ya. Satu ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Qala Hazn. Maka Rasulullah spontan, ya, menyatakan, "Bal anta sahal." Engkau ini mudah. Dirubah oleh Rasulullah SAW. Namun beliau tidak ridho dengan perubahan yang dipilih, nama yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau menyatakan di dalam riwayat, "Ya Rasulullah, ismun sammani abi atau sammani abawayya." Ini riwayat yang mursal menyatakan, "Bapakku, kedua orang tua aku memberikan aku nama ini. Riftu indan nas." Dan manusia tahu saya namanya ini. Ya, artinya menolak. Menolak perubahan, dan Rasulullah pun diam, ya. Rasulullah pun diam. Artinya tidak memaksa Rasulullah SAW untuk beliau berubah namanya. Namun seharusnya, ya, seharusnya seseorang ketika diarahkan kepada yang lebih baik, maka ya itu adalah al-haq diikuti, apalagi datangnya dari Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, "La ughayyir isman sammani abi." Aku tidak akan merubah nama yang bapakku memberi namaku. Maka Sa'id ibn al-Musayyib menyatakan, "Fama zala tilkal hazuna fina ba'd." Semenjak itu, kata Sa'id ibn al-Musayyib, kami di keluarga kami tetap diberikan kesedihan demi kesedihan, ya, kesedihan demi kesedihan, ya. Ini kisah yang dikisahkan oleh beliau, bagaimana kakeknya ingin dirubah oleh Rasulullah SAW namanya tapi enggan. Akibatnya apa? Akibatnya itu tadi, ya, kesedihan demi kesedihan terus menimpa keluarga mereka. Ala kulli hal, beliau adalah imam min a'immatil a'lam, ya, min ubbad at-tabi'in, sayyidut tabi'in, ahli ibadahnya mereka. Bahkan beliau pernah menyatakan, "Ma fatatni shalah mundu 40 sana. Ma fatatni jama'ah mundu 40 sana." Tidak terlewatkan bagiku salat jamaah semenjak 40 tahun pada saat itu. Ya. Beliau menyatakan itu. 40 tahun beliau tidak pernah meninggalkan salatul jamaah. Beliau memegang itu, ya. Dengan fadilahnya yang demikian besar, beliau pegang itu. Bahkan dikatakan, ya, dikatakan bahwasanya beliau ini ma adzana muadzin, kata beliau, "Mundu 30 sana illa wa ana fil masjid." Artinya sebelum adzan, beliau ini sudah standby di masjid. Ya. Mungkin pertanyaannya apakah bertentangan dengan masyru'iyah syariat sholat nawafil di rumah? Tidak bertentangan sama sekali. Ya. Mungkin karena rumahnya jauh barangkali. Ala kulli hal tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan, bahkan menunggu dari sholat ke sholat terdapat fadilah. Apalagi duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum muadzin mengumandangkan adzannya, beliau pun sudah ada di masjid. Ya. Sa'id Ibnul Musayyib. Kemudian beliau juga dikatakan oleh Yazid bin Hazim, kana yasrud shaum. Artinya puasanya pun beruntut. Tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau ubad, beliau alim fil hadis. Bahkan direkomendasikan, ya, ditazkiyah. Diberikan rekomendasi oleh siapa? Oleh seorang sahabiyun jalil, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ibn Umar. Ketika disebutkan nama Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, qala ahadul muftin, bahkan beliau bersumpah, wallahi, kata ibn Umar, demi Allah, bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib adalah ahadul muftin, salah seorang yang diambil fatwanya. Artinya beliau salih lil fatwa, sudah amat sangat pantas di dalam mengeluarkan fatwa. Demikian ilmu yang beliau miliki. Bahkan karena terpercayanya dan kuatnya ilmu yang dimiliki Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Imam Ahmad beliau menyatakan mursalatihi sihah, kata beliau. Kata Imam Ahmad, mursal, ya, apa itu mursal? Apa itu mursal? Ada yang tahu mursal itu apa? Hah? Apa? Kenapa? Hah? Mursal, iya, apa itu mursal? Susah. Susah. Rusak. Nah, mursal, mursal hadis. Nah. Nah. Sahabat apa tabi'in, ya, menyatakan qala sahabi. Ya. Seorang tabi'in menyatakan apa qala Rasulullah, afwan. Tabi'in menyatakan qala Rasulullah. Artinya digugurkan sahabatnya. Ya. Ini mursal. Mursal termasuk jenis hadis yang lemah. Marasil termasuk jenis hadis yang lemah, tapi tidak semua. Tidak semua. Ya. Tidak semuanya lemah. Termasuk di antaranya marasil yang dimiliki oleh Sa'id ibn al-Musayyib. Marasil Sa'id ibn al-Musayyib sihah. Sahih. Nantinya diambil, ya. Tergantung orangnya. Ini karena tingginya derajat ilmu beliau rahimahullah. Bahkan dikatakan tidak sedikit di antara para a'immah di zamannya menyatakan ma ra'aitu a'lam min Sa'id ibn Musayyib. Kami tidak melihat orang yang lebih alim melebihi Sa'id ibnu al-Musayyib, yang semakna, ya, Ali ibnu al-Madini rahimahullah, beliau menyatakan la a'lam fit tabi'in awsa'u ilman min Sa'id ibnu al-Musayyib. Aku tidak mengetahui ada seorang tabi'in yang ilmunya luas seluas Sa'id ibnu al-Musayyib. Ya. Ini adalah beliau. Bal huwa indi, kata Ali ibn al-Madini, telah lalu kita kisahkan tentang biografinya Ali ibn al-Madini, min a'lamin nas fil hadith. Beliau menyaksikan bal huwa indi min ajalli tabi'in, tabi'in yang terbaik menurut saya. Kata Ali ibnul Madini. Naam. Dan beliau ya sebagaimana para a'immah yang lain, artinya dengan ijtihad-ijtihadnya pada kekuasaan Bani Umayyah, beliau pun diuji ya dengan banyak ujian. Bahkan sebelum itu ya, semenjak kekuasaan pada saat itu dipegang Abdullah bin Zubair, kemudian Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya, beliau diuji. Beliau sempat dicambuk ya. Beliau sempat dicambuk pada saat itu. Namun dengan demikian barakallahu fikum, beliau tetap berpegang dengan akidahnya. Akidah Ahlus Sunnah al-haq, tetap beliau sampaikan al-haq, namun beliau tidak mengajak manusia untuk apa? Untuk khuruj, tidak memprovokasi mereka. Tidak sebagaimana di zaman sekarang berlomba-lomba ya mengatasnamakan Islam, bahkan sebagian mengatasnamakan sunnah, memprovokasi masyarakat untuk keluar dari penguasanya, untuk memberontak dari penguasanya. Bukan begitu Islam mengajarkan kita. Islam mengajarkan kita untuk tetap taat kepada penguasa. Ketika mereka salah, falyansah ya, maka hendaklah dia menasehati ya, sirron ya, dengan pelan-pelan dan tidak bicara di mimbar-mimbar, tidak bicara dengan lantang kemudian memprovokasi masyarakat. Sampai-sampai beliau Sa'id ibnu al-Musayyib pernah diceritakan oleh Qatadah ya, beliau ketika ada seseorang yang ingin duduk sama beliau, ketika beliau setelah dicambuk dan bahkan beliau diboikot, dilarang untuk duduk dengan masyarakat ya, dengan demikian luasnya ilmu yang dimiliki, maka beliau pun menyampaikan kepada fulan yang ingin duduk, kata beliau, qad jaladuni, mereka penguasa telah mencambuk aku, wa mana'uni, dan mereka melarang aku, wa mana'uni annas, mereka melarang aku dari manusia, wa mana'un nas afwan, wa mana'un nas an yujalisuni, mereka melarang manusia untuk duduk denganku, kata Sa'id ibn Musayyib. Artinya apa? Jangan kau duduk sama aku, aku dilarang untuk duduk sama manusia oleh penguasanya ya. Artinya ini yang beliau lakukan, sehingga apa, ketika ada kemungkaran sebagaimana pada riwayat yang lain, beliau menyampaikan ya untuk tidak memberontak, namun ketika ada kemungkaran setidaknya ingkari dengan hati ya, ingkari dengan hati. Ketika mampu memberikan nasihat, maka disampaikan nasihat ya. Ini adalah beliau Sa'id ibn al-Musayyib. Begitu juga di antara mizah pembeda beliau dengan yang lain, beliau termasuk yang mentafsirkan ru'yah, mentafsirkan beberapa mimpi ya, mentakwilkan maknanya ini, maknanya itu, Sa'id ibn al-Musayyib. Dan tidak berbicara kecuali beliau mengetahui ya, demikianlah seharusnya, tidak berbicara kecuali beliau mengetahui. Satu ketika beliau ditanya tentang satu ayat daripada Al-Quran, maka beliau pun menyatakan, la aqulu fil Qur'ani syai'an, kata beliau, aku tidak berbicara tentang Al-Quran sedikitpun. Artinya beliau bukan orang yang mutakhasis, yang memang betul-betul mempelajari di bidang Al-Quran ya. Bukan berarti beliau tidak memahami Al-Quran ya, namun bukan bidangnya, maka beliau tidak berbicara. Oleh karenanya dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar Alamin Nubala, sedikit ya, bahkan tidak dinukilkan dari beliau ya tentang tafsir Al-Quran, tidak dinukilkan dari Sa'id ibn Musayyib tentang tafsir. Begitu juga di antara fadilah yang dimiliki oleh Sa'id ibnu Al-Musayyib rahimahullah, beliau adalah orang yang terdepan di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antara kebiasaan beliau adalah lubsul bayad, memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, memakai pakaian yang berwarna putih. Ini yang biasa dipakai oleh Sa'id ibn Musayyib. Disaksikan oleh teman-temannya. Bahkan Muhammad bin Hilal pernah menyatakan, lam ara Sa'idan labisa ghairal bayad. Aku tidak pernah melihat Sa'id ibn Musayyib memakai pakaian kecuali beliau memakai yang warna putih. Ya. Kecuali beliau memakai yang warna putih. Beliau menerapkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah. Rasulullah SAW menyatakan ilbasul bayad. Rasulullah memerintahkan untuk mereka pakailah pakaian yang warna putih. Fa innaha athhar wa athyab, karena putih itu lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafani mayit-mayit kalian dengan warna putih. Beliau menerapkan itu, ya. Lantas apakah selain putih tidak diperbolehkan? Tidak. Tidak setiap perintah, ya. Tidak setiap amar lil wujub. Ya. Maka yang semisal ini perintah namun lil istihbab, ya, untuk yang sunnah saja. Artinya Rasulullah menganjurkan. Dijelaskan oleh para ulama karena putih, ya, putih ini lebih mudah kelihatan ketika kotor, ya. Sehingga seseorang ketika kotor ya diganti yang lebih bersih. Ya. Demikian, ya, beliau terapkan. Sampai-sampai kata Muhammad bin Hilal tidak pernah melihat kecuali pakai warna putih. Kecuali pakai warna putih. Maka ini usi nafsi wa iyyakum. Ya, kami muasiatkan diri kami dan antum sekalian jangan takut. Karena di zaman sekarang banyak orang takut pakai warna putih. Iya apa enggak? Hah? Apalagi santri, ya. Takut pakai warna putih karena capek nyucinya mungkin. Mungkin begitu sebagian orang. Lah. Ketika kita memakainya, ya. Muta'assian bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul sallam, maka mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Ya, sebisa mungkin. Jika kita bisa, ya labas sekali kita pakai warna hitam atau warna coklat. Ya, tidak setiap yang dipakai Rasulullah putih. Ya. Tidak setiap yang dipakai Rasulullah putih, namun demikian Rasulullah menganjurkan kepada kita. Nah. Ini adalah terkait dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Naam, beliau wafat pada tahun, ada yang menyatakan 93 Hijriah, ada yang menyatakan 95, bahkan ada yang menyatakan di atas 100 Hijriah. Ala kulli hal, bukan itu yang penting. Yang terpenting kita tahu sirah perjalanan hidup beliau, hatta naqtadi bihi, sehingga kita mencontoh beliau Sa'id ibnu al-Musayyib rahimahullah rahmatal abrar. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad katsartum, ya, antum sudah banyak mendapatkan fawaid tentang sahabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad, yaitu tidak meninggal anak dari salah seorang kaum muslimin, atau tiga anak dari salah seorang kaum muslimin, fatamassahu an-nar, maka dia akan menyentuh neraka, illa tahillatal qasam, kecuali dengan anak tersebut menjadi tahillatal qasam. Apa makna tahillatul qasam? Nah, ini yang penting. Tahillatul qasam yaitu inhalla, ya, makna tahilla ay halala, inhalla atau halala, dihalalkan sumpah. Al-qasam adalah sumpah, yamin, ya. Illa, dihalalkan sumpah. Apa yang dimaksud dengan sumpah? Jumhur ulama, mereka berselisih tentang makna tahillatul qasam. Jumhur mereka menyatakan yang dimaksud adalah firman Allah, wa in minkum illa wariduha, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan melewatinya. Apa yang dilewati? Yaitu al-jisr, ya, atau sirat al-mansub ala matni jahannam, ya, sirat, jembatan yang disiapkan oleh Allah. Kata Allah, Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, kalian pasti akan melewatinya, kata Allah. Manusia seluruhnya akan melewati sirat. Bermacam-macam ada di antara mereka yang cepat sekedipan mata, ada yang seperti petir, ada yang seperti naik kuda, dan macam-macam, ya. Salima man salima minhum, ya, selamat di antara mereka yang selamat, saqata man saqata minhum, kemudian jatuh di antara mereka yang jatuh. Nas'alullah as-salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melewatinya. Fa wa in minkum illa waridu, ini maknanya. Artinya tahillatul qasam yaitu Allah sudah berjanji untuk kita melewati, ya, sirat, maka ini yang akan menghalalkan janji tersebut. Ya. Tiga anak tadi, ya, sebagian ulama menyatakan tiga anak maknanya tahillatul qasam takhfif, ya. Mereka hanya sekedar lewat saja. Sekedar lewat saja. Setelah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tiga anak tadi, ya. Tiga anak yang meninggal akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Dia menjadi penduduk neraka. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi SAW, fatamassuhun nar. Fatamassuhun nar, akan menyentuh neraka. Dalam riwayat, fayalijun nar, ya, dia akan menyentuh neraka, dia akan masuk neraka. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada tambahan anak tadi yang menjadi lebih khusus bagi kita, yaitu lam yablug al-hanas, yang belum mencapai usia taklif, belum balig dia. Anak yang belum balig ketika meninggal, maka dia akan menyelamatkan orang tuanya. Itu tiga anak. Di dalam riwayat dikatakan dua, ya Rasulullah, dua, ya. Dua pun juga akan menyelamatkan, ya. Ala kulli hal, di dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, al-walad, yang dimaksud di sini dengan keumumannya baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada secara khusus harus perempuan atau laki-laki, semua anak, ya, meninggal sebelum balig. Maka dengan nas ini yang Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dari wahyu, akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian di sini juga terdapat bisyarah, ya, bagi mereka yang punya tiga anak yang belum balig, ya, kemudian meninggal, yang kemudian di sana diperselisihkan oleh para ulama tentang jumlahnya. Ya, ala kulli hal, kita punya kaedah, ya, al-adad, bilangan ini tidak bisa difahami dari bilangan itu sendiri. Ketika dikatakan tiga, ya, apa selain tiga tidak? Empat misalnya, ya, gol empat. tiga saja masuk dia bisa menyelamatkan, apalagi empat. Artinya tidak secara khusus tiga, ya. Maka kabar gembira bagi mereka yang anaknya meninggal sebelum baligh, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah, ya, itu tadi tidak harus tiga. Kemudian di antara faedah yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tiga tadi, ya, yang disebut tiga anak atau dua atau mungkin bahkan satu, di sana dipersyaratkan lahir di dalam Islam. Ini kait penting, ya. Ini kait penting, lahir di dalam Islam. Misalnya seseorang tadinya kafir, punya anak kecil meninggal, kemudian dia masuk Islam. Apakah termasuk zahirnya? Tidak termasuk. Dari mana kita tahu? Satu hadis, ya, satu ketika wanita yang disebut sebagai orang yang diberi nama Roja, ya, seorang wanita berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Roja, ya Rasulullah, ud'ullaha li fihi, dia punya anak, ya Rasulullah, doakan anakku bil barakah, agar diberikan barakah. Fa innahu qad tuwfiya li thalathatun, karena telah meninggal tiga orang anakku sebelum ini. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Roja tadi, amundu aslamti, ya, ini dalilnya, apakah anak tadi meninggal semenjak engkau masuk Islam? Kata Roja, naam, iya. Artinya anaknya meninggal ketika dia sudah masuk Islam. Maka Rasulullah pada saat itu langsung menyatakan, junnatun hasina, maka anak itu yang melindungi dari neraka. Ya, nah, ini dalil. Ya. Diperkuat lagi dalil yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Di sana Rasulullah SAW pernah menyatakan, man wulidalahu thalatha, barang siapa yang dia mempunyai tiga orang anak, fil Islam, di dalam Islam. Ini kan penting. Famatu, kemudian mereka wafat, qabla an yablughu al-hanath, sebelum mereka balik, adkhalahullah al-jannah, maka Allah akan memasukkan orang tuanya ke surga. Ya. Maka hadis ini juga memperkuat. Artinya apa? Syarat penting yaitu Islam, ya. Syarat yang terpenting adalah keislaman, ya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena sebab anaknya yang telah meninggal. Sudah masuk waktu azan. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Nah, kemudian di antara fawaid yang lain, ya, di antara fawaid yang lain, tidak termasuk di dalam hadis ini keguguran, ya. Ada sebagian orang anaknya meninggal di dalam perut, maka dijelaskan oleh para ulama tidak termasuk hadis ini, ya. Di sana ada beberapa hadis namun lemah terkait dengan fadilahnya orang yang anaknya meninggal di dalam perut. Ala kulli hal, jelaskan oleh para ulama tidak termasuk di dalam hadis ini mereka yang anaknya wafat karena keguguran. Kemudian ikhwani hafizakumullah, di sini faedah disebutkan oleh Qurtubi dan yang lainnya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam riwayat yang lain, ya, lam yablugh al-hanath, ya, belum sampai usia taklif. Di sini kenapa dikhususkan usia-usia tersebut? Dikhususkan usia-usia tersebut, kata Imam Al-Qurtubi, karena as-saghir, anak kecil, lebih dicintai oleh orang tuanya, ya, lebih dicintai oleh orang tuanya, dan orang tua pun lebih berat ketika ditinggal oleh anaknya yang masih kecil. Namun dibantah oleh sebagian ulama. Sebagian ulama membantahnya. Terkadang tidak demikian, ya. Terkadang tidak demikian. Seseorang kalau sudah kadung, ya. Kalau sudah kadung sayang, sudah ada setiap hari, sudah berpuluh-puluh tahun misalnya, ya anaknya sudah usia 30 tahun, ya, mungkin akan lebih bersedih ketika ditinggal anaknya. Ya, sebagian ulama menyatakan demikian. Namun tidak ada pertentangan, ya, Allahu a'lam bissawab. Dua-duanya anak, ya. Artinya orang tua akan selalu memberatkan anaknya besar ataupun kecil. Jangankan yang belum balig, ya. Yang di dalam perut pun yang belum dilihat ini mungkin akan merasa sedih, ya. Namanya anak, ya, namanya anak. Ya, orang tua akan terus cinta dan sayang kepada anaknya sepanjang masa, ya. Dari mana kita tahu, ya, ketika orang tua mendidik kita, ketika orang tua membuai kita, menyusui kita, ibu kita, dan terus berupaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, maka dari situ kita tahu cintanya orang tua luar biasa kepada anak, dan tidak demikian anak kepada orang tua, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua karena jasa yang mereka miliki, ya. Karena jasa yang mereka miliki. Sekian bab, ya, pada kitab Al-Adabul Mufrad sudah kita ambil tentang fadilah untuk kita bir al-walidain, berbuat baik kepada orang tua. Fa syahid, ya, intinya daripada hadis ini, ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengannya, ya, ketika seseorang punya anak kemudian ditinggal oleh anaknya sebelum anaknya balig, maka akan mendapatkan jaminan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan surga. Ya, dengan surga. Ini adalah janji, ya. Biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya, ya. Lewat Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena yang diucapkan adalah wahyu. Ya, karena yang diucapkan adalah wahyu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Di sini ada beberapa hadis, ya, yang sama, hampir sama lah, mungkin hampir sama, namun mungkin kita akan membaca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Baik, mungkin kami akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan kami mohon maaf mungkin jika ada yang salah, ya, salah kata, salah ucap. Itu juga mungkin ada dari ucapan kami yang menyinggung, ngam, mimbab kita menyampaikan ilmu sebagaimana yang kami pelajari dari para ulama, maka perlu disampaikan. Bukan tujuan kita untuk menyinggung bulan wala'allah nam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.